Mitra Bisnis, penyelenggaraan ujian nasional tingkat SMP tahun ini mengalami kekacauan di sejumlah daerah dengan masalah ada dugaan terjadi kebocoran soal dan kunci jawaban. Penyusunan naskah soal juga menimbulkan kisruh lantaran ada butir soal yang ganda, tidak urut, dan bahkan hilang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Darmaning Tias. Pak Darmaning, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya kira itu menunjukkan makin tidak profesionalnya Kemendikbud dong. Karena ujian nasional itu kan udah pekerjaan rutin tiap tahun ya. Kalau setiap tahun jadwalnya udah ditentukan setahun sebelumnya. Jadi semestinya persiapannya itu lebih matang. Sehingga hal-hal teknis itu bisa dihindarkan. Tuh. Kalau sampai hal teknis, masalah nomor urut soal segala itu tidak terpecahkan, saya kira memang terlalu itu. Sudah bisa diprediksi, jadwalnya sudah ditentukan satu tahun sebelumnya. Nah, kalau gitu kan mestinya lelang soalnya itu harus lebih awal. Jadi mestinya awal Januari itu sudah bisa melakukan lelang cetak soal supaya percetakan itu punya waktu panjang untuk mengoreksi soal-soalnya. Tentu saja dong, kalau banyak kesalahan, banyak gitu ya, berarti ada yang kurang di dalam proses monitoring dan evaluasi di kementerian itu. Dari perencanaan sampai pelaksanaan dan monitoring itu kurang. Kalau menurut Anda, Pak Darmaning, apakah ujian nasional itu memang idealnya dijadikan sebagai patokan kelulusan siswa, Pak? Sejak dulu saya bersuara agar UN sebagai penentu kelulusan itu dihilangkan saja. Itu kan cuma proyeknya orang-orang mereka yang pengen cari proyek juga ya, bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. UN itu lebih baik dijadikan sebagai pemetaan kualitas pendidikan. Kalau sebagai pemetaan kualitas, tidak harus dilakukan setiap tahun. Nah, bagaimana Anda melihat kesenjangan pendidikan di masing-masing daerah, Pak, jika dikaitkan dengan kebijakan ujian nasional? Ya, justru isu kita itu pada kesenjangan pendidikan dari daerah satu dan daerah lain. Oleh karena isunya adalah pada salah kesenjangan, maka saya kira yang harus dipecahkan itu adalah pemerataan pendidikan. Daripada dana untuk UN itu setiap tahun 500-an miliar hanya untuk satu kegiatan yang tidak jelas capaiannya, lebih baik dipakai untuk peningkatan kualitas di daerah-daerah guna mengurangi kesenjangan. Kalau setiap tahun ada 500 miliar dana UN itu dialokasikan untuk pembangunan gedung baru, paling tidak setiap tahun akan ada 500 unit gedung sekolah baru. Saya kira 1 miliar itu bisa 1 unit sekolah. Demikian pengamat pendidikan Darmaning Tias. Saya Mandariska.